Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqallaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ربنا جل جلاله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minadh dhalali wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih sampai detik ini masih memberikan sekian kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul duduk-duduk di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Halal wal-Haram, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hafat humul malaikah, dan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi mereka, menaungi mereka. Wa dhakarahumallahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut penuntut ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama adalah hadis yang memberikan motivasi, dorongan atau hasungan agar kita bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya tidak ada kemudaratan, Bahkan insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata kalau kita ikhlas lillahi taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, baik di dunia dan nanti di akhirah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, di antara perkataan para ulama ussalaf yang menyebutkan tentang betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu, sebagian para ulama ussalaf mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaih lajaladna bisuyuf." Kata sebagian para ulama, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk." Kalau seandainya para raja, para pembesar, orang-orang yang terkemuka dan anak-anak mereka itu mengetahui apa yang ada pada kita dari nikmatnya di dalam menuntut ilmu, dari manisnya menuntut ilmu. Kemudian kata sebagian para ulama ussalaf mengatakan, la jaladna bisuyuf. Niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Karena menuntut ilmu, kalau seorang itu sudah merasakan enaknya, nikmatnya menuntut ilmu itu, ya, amatlah manis. Sehingga tak jarang dikisahkan dahulu para ulama, ya, tatkala mengkaji ilmu selesai ba'dal isya sampai dengan subuh, menunjukkan mereka mengkaji ilmu, menuntut ilmu, mereka mendapatkan sekian kenikmatan. Inilah pada hakikatnya manfaat. Ya, kalau ilmu itu bermanfaat, dia akan merubah, dia akan memperbaiki kondisi seorang hamba yang tadinya tidak baik, yang tadinya kurang baik. Takala dia menuntut ilmu dengan ikhlas lillahi ta'ala, di antara tanda ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh sebagian para ulama, itu akan merubah penuntut ilmunya menjadi lebih baik. Sehingga berbahagialah, bersyukurlah takala seorang mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, kemudian bisa merubah dirinya, bisa memperbaiki keadaannya, menunjukkan ilmu yang dia dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan hati kita, memudahkan langkah kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tak kalah penting pula, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi kita. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan dari pembahasan dari kitab Taisirul Alam Syarhi atau Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan terakhir telah kita masuki hadis yang ke-18. Kita baca atau kita ulangi sedikit. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan telah kita singgung dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah salah satu sahabat yang mulia dan sahabat yang punya keistimewaan, punya kekhususan, karena beliau digelari dengan Sahibus Sir, pemilik rahasia. Beliau mengetahui asmaul munafikin, nama-nama orang munafik melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak jarang sebagian para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara khusus mendatangi sahabat Hudzaifah bin al-Yaman menanyakan apakah beliau termasuk dari barisan munafikin. Dan dari sini sebagaimana yang telah kita sebutkan memberikan faedah kepada kita betapa takutnya para sahabat dari kemunafikan. Karena kemunafikan itu sesuatu yang sangat sulit, ya, untuk kita hindari. Ya, sifat-sifat kemunafikan kadang atau sering ada pada diri kita. Tak kala berbicara kita berbohong, atau mungkin tidak sering berbohong, tapi kadang berbohong. Berbohong atau berdusta, ini diantara sifat dari sifat munafikin. Sifat dari sifat munafikin. Kemudian tak kala kita berjanji, ya, kita tidak menepati. Tak kala diberi amanah kita berkhianat. Tak kala kita berselisih melampaui batas. Ini diantara sifat dari sifat munafikin. Dan mesti, ya, mustahil dari kita terlepas dari sifat ini. Ya, yang membedakan adalah kadarnya, ya, sedikit atau banyaknya. Sehingga, ya, tidak aneh kalau para sahabat mereka sangat takut, ya, dari kemunafikan menimpa diri-diri mereka. Maka oleh sebab itu hal ini memberikan faedah kepada kita, sudah selayaknya untuk kita lebih mengkhawatirkan diri-diri kita dibandingkan dengan para sahabat yang mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita sebutkan di antara ucapan yang masyhur yang terkenal yang pernah diucapkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman semasa hidup beliau, atau disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata ayudrikani. Kata sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau dahulu pernah berkata, yang ini memberikan faedah kepada kita dari ucapan beliau radhiyallahu anhu, dahulu manusia, para sahabat, ya, secara umum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun diriku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata ayudrikani, khawatir kejelekan tersebut yang menimpa diriku. Sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak terasa. Terkadang, ya, tatkala seorang itu tidak mengetahui kejelekan, sangat mudah, sangat riskan untuk dia terjatuh ke dalam kejelekan. Hal ini pula sesuai yang disebutkan oleh pepatah Arab yang masyhur. Mereka mengatakan Arab tu syarra la li syarr walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fi. Kata pepatah orang Arab, orang-orang bijak dari kalangan orang Arab, mereka mengatakan Arab tu syarr la li syarr. Aku mengetahui sebuah kejelekan lali syar, bukan untuk mengamalkannya. Ya, mengetahui ini syirik, mengetahui ini bid'ah, mengetahui wasilah-wasilahnya, mengetahui sesuatu yang tidak baik, lali syar, bukan untuk melakukannya. Ya, dia mempelajari, dia mengetahui. Naam. Akan tetapi, naam, untuk menjauhinya. Kemudian waman la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui, ya, kejelekan dari sebuah kebaikan, maka khawatir, ya, sangat dikhawatirkan, sangat riskan untuk dia terjatuh ke dalam kejelekan. Begitu juga yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semakna dengan ini, yushiku antan kudo urwatal Islam urwatan urwah idza nasa'al fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Kama qala radhiyallahu anhu, hampir-hampir ikatan Islam, tali keimanan yang ada pada seorang itu terputus seutas demi seutas. Sedikit demi sedikit, barang siapa yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Maka dari sini menunjukkan kepada kita, dan inilah yang dibimbingkan oleh para ulama, tidak hanya kita dituntut mempelajari kebaikan, kita juga dituntut untuk mengetahui lawannya, kejelekan. Sehingga tidak hanya kita dituntut untuk mempelajari tauhid, kita juga dituntut untuk mempelajari lawannya, yaitu syirik, macam-macam syirik, baik itu kecil maupun besar. Begitu juga wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Begitu juga tidak hanya seorang itu diperintahkan untuk dia mempelajari sunnah, dia juga diperintahkan, ya, untuk mempelajari, mengetahui lawannya dari bid'ah, dari kemaksiatan-kemaksiatan secara umum, dari firqah-firqah ad-dalalah, firqah-firqah sesat. Tujuannya adalah agar dia mengetahui mana kelompok yang selamat, mana jalan yang selamat, mana na'am dari kelompok-kelompok yang sesat. Sehingga tak kala dia menuntut ilmu, ya bergaul atau bermajelis ilmu, dia mengetahui ya kelompok mana yang selamat, kelompok mana yang sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak sembarang mengambil ilmu. Karena ada sebagian kaum muslimin yang menganggap semua kelompok itu sama. Ya semua kelompok itu sama. Ya seperti akidahnya Ikhwanul Muslimin. Sebagian para ulama menyebutkan Ikhwanul Muflisin. Sebenarnya bukan orang-orang yang ikhlas, tapi orang-orang yang bangkrut. Kelompok Ikhwanul Muslimin, dan ini termasuk akidah. Ya, Ikhwanul Muslimin ini akidah. Nah, dan dia ada di sebagian ya kelompok yang ada di tengah-tengah manusia. Ya, walaupun namanya berbeda, tapi akidahnya sama. Di antara akidah Ikhwanul Muslimin yang disebutkan oleh para ulama, mereka menganggap semua itu benar, semua bisa diambil. Dan bahkan mereka memberikan uzur kepada orang-orang yang betul-betul menyimpang, menyelisihi usul. Bukan hanya perkara furu', ya. Sebagaimana ucapan mereka yang terkenal, ya, nata'awanu fima ittafaqna wa na'dzuru ba'duna ba'dhon fima ikhtalafna. Kita tolong menolong, bahu membahu dalam perkara yang kita sepakati, dan kita memberikan udzur dalam perkara yang kita berbeda padanya. Kalau dilihat secara kasat mata atau secara pintas, seolah-olah kaidah ini bagus, manis. Ya benar, kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati, dan kita memberikan uzur pada perkara yang kita berbeda padanya. Hanya saja setelah dipahami, dipelajari oleh para ulama, ternyata yang mereka inginkan adalah ya semua masalah. Ya, semua masalah. Tidak hanya masalah furu' yang berbeda, tapi juga masalah usul. Sehingga tidak jarang ya mereka menganggap kelompok-kelompok sesat, bahkan Syiah sekalian, orang kafir sekalian, ya, mereka juga membenarkannya. Maka akidah yang seperti ini tidaklah bisa dibenarkan. Kalau kita saling memberikan udzur pada perkara-perkara yang kita khilaf, yang di dalamnya terdapat dalil, maka ini benar. Seperti masalah fikih, ya, sebagian mengamalkan ini misalnya, dia ada dalilnya. Sebagian mengamalkan ini, ya, kita harus berlapang dada. Ya, kalau kaidah ini diterapkan yang seperti ini, akan tetapi yang mereka maukan lebih dari itu. Ya, mereka maukan semua masalah. Ya, semua masalah. Sehingga tidak aneh dalam praktiknya, ya, mereka ikut sana, ikut sini. Ya, gabung sana, gabung sini. Semuanya mereka ambil. Dan ujung-ujungnya, ya, mereka menginginkan kekuasaan, menginginkan suara. Ya, menginginkan ya sesuatu. Ya, kalau mereka mengikuti pemilihan, ya, mereka dipilih. Ya, sehingga di dalam praktiknya terkadang ya mereka tahu hukumnya itu tidak dibolehkan, jelas dalilnya, tapi mereka diam. Ya, dengan alasan tadi, kok ada yang telah kita sebutkan. Ya, kita bersepakat, kita tolong menolong, bahu membahu pada perkara-perkara yang kita sepakati. Dan kita na'am ya saling memberikan uzur pada perkara-perkara yang kita khilaf di dalamnya. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, kembali kepada apa yang telah kita sebutkan tadi, tidak hanya seorang itu diperintah untuk mempelajari kebaikan, dia juga ya harus dituntut untuk mempelajari lawannya. Karena seorang yang tidak mengetahui lawan dari kebaikan itu sangat mudah. Ya, sebagai contoh kecil misalnya, seorang yang berjalan di sebuah hutan, padahal hutan itu berbahaya, di dalamnya banyak ranjau, ya, di dalamnya terdapat harimau, binatang buas. Kalau orang yang jahil tidak tahu tempat itu, dia akan merasa aman. Ya, dia akan merasa aman. Dikiranya hutan itu, tempat itu aman. Ya, dengan sombongnya, ya, dia dengan merasa amannya dia memasuki hutan itu. Ya, ternyata orang lain mengetahui. Ya, tempat itu, hutan itu ya terdapat banyak bahaya. Banyak ular di dalamnya. Terdapat singa di dalamnya. Bahkan terdapat ranjau. Sehingga dia masuk ke hutan itu. Ya. Tidak lama ya, diterkam harimau. Ya, karena dia tidak mengetahui kalau tempat itu berbahaya. Tapi berbeda kalau orang mengetahui. Ya, dia akan hati-hati, tidak mau mendatangi tempat itu. Karena dia mengetahui tempat itu berbahaya. Begitu juga misalnya ya, seorang pergi ke sungai. Ya, dia tidak mengetahui kalau sungai itu ada buayanya. Ya. Mungkin kalau orang jahil, dia langsung terjun ke sungai itu. Ya, padahal di dalamnya ada buaya. Terjunlah dia karena kejahilannya. Masuklah dia. Ya, sehingga diterkam buaya. Kalau orang mengetahui tidak akan mau terjun di sana. Nah, begitulah yang ada di masyarakat. Mereka hanya mengetahui atau sebagian mereka hanya mengetahui ya. Nah, sebagian kebaikan atau kebaikan saja atau menganggap semua sama. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan selama dia sholat menghadap kiblat berarti dia benar. Ya. Selama dia membaca Al-Quran, membaca hadis, semuanya benar. Padahal tidak demikian. Ya. Betapa banyak orang yang menghadap kiblat, tapi akidahnya sesat. Ya, akidahnya khawarij. Akidahnya mu'tazilah. Akidahnya wahdatul wujud. Masih percaya dengan kesyirikan. Betapa banyak pula orang yang mengaku-ngaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata hanya sebagian saja. Ada sebagian kelompok dari kelompok Islam, mereka mengaku memegang Al-Quran dan Sunnah, ya, yang sebagai pondasi, sebagai usul yang mereka pegang adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sangat disayangkan, ternyata setelah dipelajari, mereka pakai sebagian, mereka lempar sebagian. Mereka pakai Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tak kala praktiknya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan atau mereka takwil. Ada juga yang mengaku-ngaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi praktiknya itu difahami, ya, difahami, diartikan, ya, sesuai dengan pemikiran kelompoknya, sesuai dengan pemikiran kiainya, sesuai dengan pemikiran ulama'nya. Dalam keadaan ulama'nya, kiainya, tokohnya itu tidak berjalan di atas pemikiran atau pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tak kala kita di tengah-tengah masyarakat, ya, kita harus selektif, ya, harus pandai-pandai memilah, baru memilih. Ya, tidak semua orang yang berjubah, tidak semua orang yang berjenggot, tidak semua orang yang bercadar itu sama. Ya. Banyak khawarij. Banyak orang-orang yang berakidah teroris yang mengkafirkan kaum muslimin, dia juga berjubah. Nah, celananya di atas mata kaki. Istri-istri mereka bercadar. Tapi akidah mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, membolehkan memberontak, membolehkan menghalalkan aparatur negara, membolehkan menghalalkan pelaku dosa-dosa besar. Ada juga yang dia berpakaian islami, akan tetapi akidahnya sufi. seperti jama'atu tabligh. Jadi jangan sangat mudah ya kita menilai seorang dia salafi ahlu sunnah sampai kita mengetahui ya gerak-geriknya, ya perkataannya, ucapannya, amalannya, dan yang paling penting pula adalah teman-temannya, guru-gurunya. Dan inilah yang dinasihatkan oleh para ulama ya, agar kita memperhatikan teman, memperhatikan seorang, karena seorang itu tidak akan jauh wataknya, sifatnya itu dengan temannya ya. Bisa jadi kita tidak mengetahui hakikat dia, tapi kita mengetahui temannya, sehingga orang tersebut bisa kita nilai dia seperti temannya. Karena mustahil seorang itu akan duduk bersama, berjalan bersama, ya bergurau bersama, ya safar bersama dalam keadaan ya tidak ada kesamaan, itu mustahil. Ya, seorang itu disatukan, bersahabat, berteman baik, pasti ada sisi-sisi yang dia memiliki kesamaan. Sehingga dari sinilah para ulama dahulu, kalau mereka susah, kesulitan mengenali seorang, mereka lihat, mereka cek bersama siapa orang itu. Ya, bersama siapa orang itu, siapa gurunya. Kalau dia mengaku ahlu sunnah, kita lihat siapa teman-teman duduknya, siapa gurunya, ya kitabnya apa yang dia baca, yang dia kaji. Itu sangat mudah. Sehingga janganlah kita terpedaya atau mudah terlena melihat penampilan seorang. Sekedar dia berjenggot, sekedar dia berpeci, sekedar dia berjubah, sekedar istrinya bercadar, sudah dikatakan dia sama dengan kita. Ya, diikuti kemana dia. Ternyata orangnya khawarij. Ya, ternyata jama'atu tabligh. Dan yang lainnya. Kita lanjutkan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebagian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh para sahabat tentang keadaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihukumi marfu. Ya, karena semua sahabat disebutkan oleh para ulama kulluhum udul. Semuanya terpercaya, terpercaya, semuanya thiqah. Ya, tidak ada sahabat yang tidak thiqah. Kecuali yang setelahnya dari kalangan para ulama, dari rawi-rawi hadis. Kadang ada yang thiqah. Ya, kadang ada yang sedang ya, hafalannya, terkadang ada yang hafalannya naam terbolak-balik, ada juga yang lemah, sehingga mempengaruhi derajat sebuah hadis. Apakah dia menjadi sahih nantinya, apakah menjadi naam hasan atau lemah, itu dilihat dari rawi setelah sahabat. Adapun para sahabat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Semua sahabat itu kulluhum udul. Semuanya thiqah, tidak ada pendusta. Ya. Tidak ada pendusta. Semuanya baik. Ya. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang mereka na'am menuduh ya mayoritas para sahabat itu telah keluar dari Islam sepeninggal Rasulullah, kecuali segelintir dari mereka. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang batil, ya, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Ya, semua sahabat itu terpercaya karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, dan mereka pula berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mati dalam keadaan beriman. Semua sahabat itu udul. Itu juga yang disebutkan oleh sahabat yang lain. Ya. Bahwasannya para sahabat adalah abarruha quluban wa amakuha ilman wa aqalluha takallufan. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling bersih hati mereka. Hati mereka itu penuh dengan akhirat. Kalau kita ya tercampur-campur, ya kadang ingat akhirat dan biasanya sedikit kalau kita ini. Banyaknya ingat dunia. Ingat dunia, ingat usaha, ingat anak istri, ingat agenda-agenda, kegiatan-kegiatan. Berbeda dengan para sahabat, wajar kalau mereka dijamin masuk surga. Ya, hati mereka itu penuh dengan keimanan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang mereka pikirkan kecuali ya kebahagiaan akhirat. Berbeda dengan kita, sangat jauh. Naam. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, abarruha quluban wa amakuha ilman, dan ilmu mereka sangat dalam. Kenapa ilmu mereka sangat dalam? Karena mereka dididik langsung oleh Rasulullah, diterbiah langsung. Ya, Rasulullah adalah manusia terbaik. Wajar kalau hasil didikan beliau menjadi orang-orang yang terbaik. Rasulullah adalah orang yang terbaik. Ya, wajar kalau yang dididik menjadi generasi terbaik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah kurunku, yaitu kurun sahabat. Ya, generasi para sahabat. Karena orang yang langsung diterbiah oleh Rasulullah, dididik langsung, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga orang yang senantiasa bersama Rasulullah, baik susah maupun senang. Ya, baik pahit maupun senang. Pahit getir mereka bersama Rasulullah, berjuang bersama, lapar bersama, berjihad bersama. Mereka juga adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung ya Al-Qur'an diturunkan, di tempat mana Al-Qur'an diturunkan dan tentang apa Al-Qur'an itu diturunkan. Sehingga wajarlah kalau mereka adalah orang yang terbaik, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, beliau yashusu fahu bisiwak. Ini maksud dengan yashusu di sini adalah ma'nahu yaghsilu wa yadliku. Beliau membasuh dan menggosok gigi beliau. Naam. Ya, bisiwak, dengan siwak. Dan biasanya ya, siwak ini disebutkan oleh para ulama kalau dahulu dari pohon arok yang diambil bagian akarnya. Sebagaimana siwak yang ma'ruf yang sering kita temui. Dan alat ini tidaklah naam dibatasi atau dikhususkan hanya boleh dengan ya dari pohon arok yang diambil dari bagian akarnya. Diperbolehkan juga naam menggunakan ya bahan atau alat yang lain. Karena asiwak ya kata para ulama ini maknanya adalah fi'il. Maknanya adalah membersihkan gigi. Sehingga diperbolehkan menggunakan apa saja yang itu bisa membersihkan gigi kita. Dengan syarat ya itu la yujarrih wa la yatafattat. Dia tidak melukai bibir atau gigi kita. Dan tidak mudah rusak. Ya, ini syarat siwak. Apakah itu sikat gigi atau yang semisalnya. Kalau dia bisa melukai mulut kita, membahayakan mulut kita, ya, dan dia mudah rusak, maka tidak termasuk ke dalam syarat siwak. Boleh juga menggunakan ya, sikat gigi. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan boleh pula dengan tangan kita. Kalau misalnya kita tidak memiliki siwak dari pohon arok dan juga kita tidak memiliki sikat gigi, ya boleh. Ya sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yuqal disebutkan di sini syasahu yashusuhu wama sahu yamusuhu idza ghassalahu, apabila dia membasuh atau menggosok giginya. Muttafaqun alaih. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini disebutkan oleh syarih di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, min mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafah wa karahatihi lir-raihatil karihah kana idza qama minal lail at-tawil alladhi wa madhannatu taghayyuri raihatil fammi minhu dalaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Mana secara global hadis ini diantara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, dan inilah kebiasaan atau suatu yang sangat melekat yang ada pada Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat bersih. Wa karahatihi, dan bencinya beliau li raihatil kariha, pada bau-bau yang tidak baik, bau-bau yang tidak sedap. Karena idza qama minan naumil lail at-thoil, apabila beliau bangun dari malam yang panjang. Alladhi huwa madhannatu taghayyuri raihatil fam minhu, di mana takala seorang itu tidur panjang, ini adalah tempat yang bisa merubah ya bau mulut seorang. Dalaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggosok gigi beliau dengan siwak. Liyaqta'a ar-raihata, tujuannya adalah untuk menghilangkan bau. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara keadaan yang sangat ditekankan, karena bersiwak itu masnunun ya fi kulli hal, disunnahkan pada setiap keadaan. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan seorang itu sangat ditekankan untuk bersiwak. Ketika hendak berwudu, ketika hendak mau sholat, dan ketika bau mulut seorang itu berubah. Allahu ta'ala alamisob. Mungkin ini bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.